menggoda, mengusik angan yang bercanda. Aku terjaga dari hanya asa kecewa karena kau tiada. Dengan jeritan hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai jiwa yang aku cari? Mungkinkah